Begitulah cintaku pada dirimu sayang. Hilang kasih tanpa ada keputusan. Ku hanya bisa terdiam melawan kesakitan. Biarkan ku sendiri meneruskan hidup ini. Ku mencari satu arti cinta suci. Tak akan ku kembali saja. Akan ku kembali.